bila kau tersenyum, gelisah hati rasa, cintaku tinggi menggunung, ingin ku bersama. Waktuku termenung di kau terbayang, jiwaku mendorong menyinta sayang, kasihku menjelang tiba, asmaranan bersua, hajat mencipta bahagia, tapi tak berdaya. Kesal hatiku, mata bertemu, senyumanmu nan merayu, menusuk kalbuku. Kasihku menjelang tiba, asmaranan bersua, hajat mencipta bahagia, tapi tak berdaya. Kesal hatiku, mata bertemu, senyumanmu nan merayu, menusuk kalbuku.